Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Langsung saja kita akan mengangkat satu materi yang berkaitan dengan adab membaca Al-Qur'an. Setelah kita jelaskan pada pekan yang lalu bagaimana sakinah itu akan turun kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, baik itu satu kaum ataupun orang per orang. Jadi sakinah ataupun ketenangan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit sana kepada siapa saja yang membaca Al-Quran. Ataupun Al-Quran turun, sakinah turun bersama Al-Quran dengan sebab dibacanya Al-Quran. Maka pada pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang telah lalu untuk menyempurnakan pembahasan kita berkaitan dengan Al-Quran ini. Maka kita lengkapi dengan adab membaca Al-Quran. Ketika kita mengetahui bahwasanya sakinah itu turun bersama Al-Quran, maka di sini merupakan satu anjuran, satu dorongan bagi kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini merupakan wasilah untuk memahaminya, sebagai satu sarana untuk memahaminya, mengamalkan nantinya, kemudian mendakwahkannya, mengajarkan kepada manusia dan menyampaikan ke manusia apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka langsung saja di antara adab membaca Al-Quran kita tidak menjelaskan secara panjang lebar, akan tetapi kita akan melihat beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan dan kita lengkapi dalam rangka untuk membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Jadi ada membaca Al-Quran. Nah, di sana kurang lebih ada 10 poin yang akan kita sebutkan, yang nanti akan kita jelaskan satu persatu dengan dalil-dalil yang ada untuk memperkuat pembahasan ini. Yang pertama, langsung saja mengikhlaskan niat. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Qiraatul Al-Quran ataupun tilawatul Quran merupakan salah satu ibadah di dalam Islam yang sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya dan mengamalkannya. Maka tatkala seorang muslim ataupun muslimah dia ingin membaca Al-Quran, berniat ingin melakukan satu amalan, maka niat amalan yang akan dia kerjakan tersebut harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hanya balasan di sisinya, tidak mengharapkan pujian-pujian manusia, tidak mengharapkan agar bacaan tersebut disanjung-sanjung oleh manusia, karena sesungguhnya perbuatan seperti ini akan mengakibatkan dan menyebabkan amalan yang dia kerjakan, bacaan yang sudah dia keluarkan dari lisannya, ini tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, Bahkan boleh jadi ini bisa menjadi azab ataupun siksaan bagi pelakunya sendiri, karena dia telah melaksanakan satu amalan, satu perintah dari Allah, tapi bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan janjinya kepadanya, justru memberikan ancaman kepadanya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam satu hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang meluruskan niatnya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya membaca Al-Quran. Di dalam hadis tersebut disebutkan tiga jenis manusia yang melakukan amalan-amalan utama. Mereka itu adalah para mujahid yang mendapatkan mati syahid, ataupun orang-orang yang memiliki harta yang lebih, para dermawan yang mensedekahkan ataupun mendermakan hartanya, ataupun mereka orang-orang yang mempelajari agama dan membaca Al-Quran. Maka yang kita ambil di sini dari potongan hadis tersebut berkaitan dengan pembahasan, yaitu seorang qari ataupun pembaca Al-Quran. Maka kita semua adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya, karena kita berusaha untuk qira'atul Quran, ataupun disebut juga sebagai seorang qari. Nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang pertama-tama sekali diadili pada hari kiamat. Itu kita sebutkan tadi para mujahid, tapi tidak kita cantumkan, ya dilihat di proyektor itu sudah saya potong hadisnya, tapi di sana disebutkan tiga jenis manusia. Para mujahid, yaitu seorang qari atau seorang alim, kemudian seorang yang dermawan, yang memiliki harta, kemudian mendermakan hartanya. Nah, di sana disebutkan wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Di antara jenis manusia yang pertama sekali diadili oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya adalah seorang laki-laki yang mempelajari ilmu. Ta'allamal ilm. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya, memberikan ta'lim kepada manusia. Wa qara al-Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an. Dia juga membaca Al-Qur'an. Fa utiya bih. Kemudian dia didatangkan dan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa arrafaha. Dia pun mengakuinya. Allah mengingatkan, bukankah aku telah memberikan nikmat ini, iya, diakui semua, ingat. InsyaAllah, gitu ya. Jadi Allah SWT nanti akan mengingatkan kita kembali kepada seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka disitulah pentingnya seorang muslim itu tatkala mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Tatkala dia mendapatkan niqamah ataupun musibah, niqamah itu musibah, dia bersabar. Bainan ni'mah wal niqamah. Jadi beda ya, ni'mah dengan ain, dengan niqamah, dengan dikofan. Ni'mah maksudnya ya kesenangan, kegembiraan. Niqamah ya siksaan ataupun berupa ya musibah, bala dan semisalnya. Nah, demikian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah, dia mengakuinya. Qala fama amilta biha. Maka Allah ta'ala pun berfirman kepadanya, apa yang menyebabkan engkau melakukannya? Maksudnya, apa yang menyebabkan engkau mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, dan apa yang mendorong engkau membaca Al-Quran? Si hamba tadi pun berkata kepada Allah, tatkala Allah bertanya kepadanya, dia pun berkata, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu waqara'tuhu fika Al-Quran. Aku belajar, ataupun aku mempelajari, ataupun mengajarkan, dan aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Ya, ikhlas karena engkau ya Allah. Maka apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Dan Allah mengetahui rahasianya, dan Allah mengetahui hatinya. Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu telah berdusta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tetapi justru kamu mempelajari ilmu tersebut agar disebut sebagai seorang alim. Nah, ini dia, ini masalahnya. Kamu mempelajari ilmu tersebut agar kamu disebut-sebut oleh orang-orang sebagai seorang yang alim. Wa qara'ta al-Qur'ana li yuqala huwa qari. Demikian juga kamu membaca Al-Qur'an agar kamu disebut sebagai seorang qari. Nah, ini tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yauma tublas sarair. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang ya rahasia-rahasia itu tahu semuanya. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fi sudur. Ya, tidakkah manusia itu mengetahui idza bu'thir, ya, ba'tsara itu kan berserakan, dibangkitkan kembali. Jadi berserakan, dibangkitkan oleh Allah, apa-apa yang ada dalam kubur semua bangkit. Wa husila ma fi sudur, dan apa yang tersimpan di dalam hati juga dibongkar semuanya. Apa yang di kubur terbongkar, apa yang di hati terbongkar, semua terbongkar. Ya, keluar semuanya. Nah, demikian. Sehingga Allah mengatakan kadzdzabta, kau dusta. Kamu membaca Al-Qur'an itu atau mempelajari ilmu supaya dibilang alim. Supaya mendapatkan gelar seorang alim, supaya disebut orang seorang ulama, supaya disebut ustaz, supaya disebut ini kan gitu ya. Supaya disebut seorang yang cendekiawan, orang yang intelektual ataupun pujian-pujian yang lainnya. Atau engkau membaca Al-Qur'an supaya kamu dikatakan qari, oh itu qari. Ya, itu qari. Nah, demikian. Faqad qila, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah dikatakan kepadamu apa yang kamu inginkan. Sungguh itu telah disebutkan untukmu. Artinya engkau telah mendapatkan apa yang diinginkan. Apa itu? Dia dipuji, dia telah mendapatkan gelar dari manusia. Oh, itu qari. Summa umira bihi fa husiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian dia diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya ya hingga ia dilempar ke dalam neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di antara adab membaca Al-Qur'an yang paling utama adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat kita. Karena sesungguhnya ya, karena yang namanya qiraah adalah sesuatu yang bisa didengar oleh orang lain dan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Terkadang keikhlasan itu bisa saja sirna sama sekali walaupun awalnya dia sudah ikhlas. Bahkan ada terkadang orang-orang yang memang dari awal tidak ada niatnya untuk ikhlasnya. Ya, tidak ada niatnya untuk mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang dari awal dia ingin dipuji orang, ini lebih bahaya lagi. Ya, dia ingin dipuji oleh manusia. Maka ini adab yang paling utama, ikhlaskan niat kita ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, di antara adab membaca Al-Qur'an adalah thaharah, yaitu bersuci. Ya, berusaha untuk bersuci. Walaupun ini bukan perkara yang wajib, kecuali baca Qur'annya di dalam sholat, membaca Al-Fatihah, gitu ya. Nah, ini wajib dia berwudu, wajib dia bersuci. Ya, dari hadas, itu hadas besar dan hadas kecil. Tapi kalau sebatas dia hanya membaca Al-Qur'an, karena yang akan kita bahas ini sebatas seorang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf, gitu ya, dengan memegang Al-Qur'an. Ataupun dengan membacanya bizohril qalbi, istilahnya bizohril qalbi itu maksudnya di luar kepala. Ya, maksudnya di luar kepala juga, bukan dibaca Quran juga di luar kepala. Kalau di dalam kepala masukkan Al-Quran ke dalam, gitu ya. Ya, jadi adab membaca Al-Quran yang kedua adalah bersuci, berusaha untuk bersuci. Walaupun ini tidak wajib kan gitu ya, untuk bersuci artinya berwudu. Namun ini perkara yang sangat afdol dan sangat dianjurkan. Ya, ini sangat dianjurkan bagi seorang yang akan membaca Al-Qur'an dia bersuci. Dalilnya adalah dari Al-Muhajir bin Kunfuz bahwa ia pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang berwudu. Maka beliau tidak membalasnya. Ya, dari Anil Muhajir Ibn Kunfuz annahu sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda falam yarudda alaihi falamma faragha min wudhu'ihi qala innahu lam yamna'ni an arudda alayka illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharah. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Jadi Al-Muhajir bin Kunfuz bahwasanya dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berwudu. Nah, beliau enggak membalas salamnya. Assalamualaikum. Enggak dibalas sama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja terus wudu. Sampai beliau selesai wudu, kemudian beliau pun berkata, ya, kepada laki-laki yang mengucapkan salam tadi, "Innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika." illa anni karihtu an adzkurallah illa ala taharah. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salammu, enggak ada yang menghalangi saya, melainkan karena aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi telah bersuci. Jadi ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka menyebut nama Allah karena namanya ketika disebutkan assalamualaikum menjawabnya waalaikumsalam, ini termasuk berzikir atau tidak? Termasuk berzikir, menyebut nama Allah atau tidak di dalamnya? Mana nama Allahnya? Nama Allahnya yang mana? Assalamualaikum, dengan waalaikumsalam. Mana nama Allahnya? Hah? Assalam, benar ya. Assalam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ismun min asma'illah Assalam. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Assalam merupakan nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau karihtu yaitu makruh. Jadi tidak suka, beliau membenci. Tidak suka beliau menyebutkan nama Allah dalam keadaan belum bersuci. Tapi ini tidak sampai kepada perkara yang haram. Karena kalau dia sampai kepada perkara yang haram, maka wajib berwudu setiap kali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini susah. Ya, sulit bagi anda semua dan bagi kita semua untuk tetap terus, berarti kita harus terus bersuci. Karena mungkin sewaktu-waktu kita akan menyebut nama Allah, kemudian kita harus mencari air kan gitu ya. Nah, demikian. Bahkan di sana didapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sukanya beliau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia tidak bersuci, artinya bersuci terlebih dahulu. Pernah satu saat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Juhaim dalam riwayat yang lain, Abu Juhaim Al-Ansari, dia menyebutkan pernah satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan ataupun dilewati oleh seseorang. Ya, kemudian dia pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati dinding yang ada dekat beliau, langsung beliau menepuk tangannya. Ya, faqbal al-jidar, beliau langsung menghadap, ya, mendekati dinding tersebut. Ya, kemudian beliau langsung tayamum. Fa masaha biwajhihi wa yadayhi, langsung beliau tayamum. Kemudian waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Nah, demikian. Sehingga kata para ulama, dari sini bisa kita dapati faedah, diutamakan ya ketika membaca Al-Qur'an diutamakan untuk berwudu terlebih dahulu, bersuci, walaupun ini bukan syarat. Ini bukan syarat diterimanya bacaan Anda wajib berwudu, tidak. Nah, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang juga beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap kondisi. Artinya terkadang wudu ataupun tidak, beliau banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada riwayat yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi. Artinya baik itu kondisi berwudu ataupun tidak berwudu. Maka di sini bisa kita dapat satu faedah, di antara adab membaca Al-Qur'an diutamakan untuk bersuci. Ya, kalaupun tidak, maka kita katakan ya sah saja dan diterima saja bacaannya, tapi dia tidak pada kondisi yang paling utama. Nah, demikian ya. Akhwat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini adab yang kedua dalam membaca adab membaca Al-Qur'an, yaitu bersuci. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, adab membaca Al-Qur'an yaitu menghadap ke arah kiblat. Ini kalau mampu. Tapi ini bukan perkara yang wajib. Ya, ini bukan perkara yang wajib. Hanya saja para ulama juga sangat menekankan kalau memang mampu baginya, hendaklah dia ketika membaca Al-Qur'an secara sengaja berusaha menghadap ke arah kiblat. Tapi kalaupun dia tidak menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Ini perkara yang dibolehkan saja, karena tidak ada secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghadap kiblat kecuali pada perbuatan salat ataupun beberapa perbuatan yang lainnya. Di antaranya apa? Kita dianjurkan menghadap kiblat. Yang jelas-jelas ada perintahnya. Tapi kalau membaca Al-Qur'an memang secara khusus tidak ada. Makanya nanti yang kita bawakan hanya dalil umum. Tapi di sana ada selain salat yang diperintahkan kita menghadap kiblat, tapi perintahnya bukan wajib. Apa itu? Apa? Nyembel? Menyembel? Nyembelih. Nah, itu nyembelih. Iya kan? Menyembelih. Ya, para ulama menyebutkan menyembelih itu bukan syarat sahnya sembelihan. Karena syarat sahnya sembelihan adalah baca bismillah. Ya, karena kalau enggak baca bismillah, maka dia disebut bangkai. Bang apa? Bang, jangan bang yang lain gitu ya. Bangkai. Jadi itu syarat yang paling utama. Ya, membaca bismillah dan dialirkan darahnya. Itu merupakan dua syarat paling utama. Adapun menghadap kiblat ini perkara sunnah saja. Tidak sampai kepada wajib. Kalau ada seorang menyembelih, dia tidak menghadap ke kiblat, kemudian membaca bismillah dan mengalirkan darah, sah atau tidak sembelihannya? Sah, kan gitu ya. Boleh enggak dimakan dagingnya? Boleh. Tapi baca bismillah kemudian disetrum, mati. Sah atau tidak dagingnya dimakan? Nah, maka disebut apa, Bang? Bangkai. Walaupun matinya baru beberapa detik yang lalu. Ya, ada seekor kambing lewat. Bismillah kata pemilik mobilnya, ditubruk, boom. Mati. Sah atau tidak sembelihan? Ya, tidak sah kan begitu ya. Dan itu dinamakan bangkai begitu ya. Atau benar dia sembelih pakai pisau, tapi dia mengatakan ya dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi gunung ini katanya gitu ya. Demi bukit ini kan gitu ya. Demi pulan misalnya. Dengan nama si pulan. Maka sah atau tidak sembelihannya? Tidak, tidak sah. Dagingnya juga haram dimakan karena dia termasuk berstatus bangkai. Nah, demikian. Ya, itu di antara hal yang dianjurkan menghadap kiblat. Apalagi yang lainnya? Berkaitan dengan kiblat. Buang air. Buang air, tapi kebalikannya jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, hendaklah berpaling dari kiblat, baik itu menghadap ataupun membelakangi, tidak diperbolehkan buang air. Bukan buang air begini ya. Buang air besar, buang air kecil. Ya, nah demikian. Apalagi yang dianjurkan? Harus dihadapkan ke arah kiblat, menguburkan mayat. Nah, hadap kiblat kan? Iya. Nah, membaca Al-Qur'an juga ya kalau memang mampu hendaklah menghadap ke arah kiblat. Karena di sana ada dalil umum dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dzabihatana fadzalikal muslim," riwayat Bukhari. Siapa saja yang mengerjakan sebagaimana sholat kita, menghadap kiblat kita, nah disebutkan di sana, wastaqbala kiblatana. Siapa saja yang menghadap kiblat kita, memakan sesembelihan kita, maka ia itu adalah muslim. Jadi sebagai seorang muslim ya enggak apa-apa kita menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'an, walaupun ini bukan syarat sahnya, tapi ini hanya sebatas adabnya ketika membaca Al-Qur'an, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, ada pembaca Al-Quran yang keempat dalam kondisi duduk. Ini juga bukan syarat ini gitu ya, tapi adab saja. Karena lucu kalau Anda membaca Al-Quran kemudian loncat-loncat. Ini gitu ya. Akan tetapi kalau ada seorang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, ya sambil berjalan, karena memang kondisinya pada saat itu dia ingin memanfaatkan waktu, maka ini diperbolehkan saja. Ini gitu ya, ini diperbolehkan saja. Dia lagi naik kendaraan. Ataupun lagi berjalan kaki misalnya, ataupun dalam rangka untuk menghilangkan rasa kantuk kalau dia baca Quran duduk ngantuk terus kan gitu ya, ngantuk terus, maka silahkan dia membacanya dengan berdiri. Akan tetapi jelas ya, kalau memang di sana tidak ada hajat kebutuhan yang lainnya, maka diutamakan dia duduk. Ya, adapun di antara dalil umum yang bisa kita bawakan bagaimana majelis-majelis di masa Rasulullah semuanya dilakukan dalam keadaan duduk. Enggak dikatakan majelis, maka utamakan dengan cara duduk, julus gitu ya, ijlis ataupun duduk. Nah, seperti riwayat dari Umar bin Khattab ketika dia mengabarkan, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa." Sebutkan hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta rawahu Muslim. Jadi kata Umar bin Khattab bahwasanya ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah pada satu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, ya, berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, artinya segar bugar kelihatannya. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah. Bahkan kata para ulama, dari ini bisa diambil satu faedah. Ini di antara adab ketika menghadiri majelis ilmu. Ya, ketika menghadiri majelis ilmu, maka upayakan kalau bisa dalam kondisi yang paling seger, kan begitu ya. Seperti Jibril ini sebenarnya yang datang di sini. Jibril dalam keadaan berpakaian putih, seger, kan begitu ya. Enggak kelihatan tanda-tanda bekas perjalanan. Nah, kemudian datang dia duduk dia di hadapan Rasulullah sampai-sampai dua lututnya bersandaran dengan dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwasanya ya bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu pun berkata, "Sodakta, engkau benar." Nah, walaupun syahidnya yang akan kita bawakan di sini adalah bagaimana kita berusaha membaca Al-Qur'an dalam kondisi duduk. Kan gitu ya. Tapi selain dari kondisi duduk, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, silahkan. Tapi ini adalah kondisi yang keumumannya, yang namanya membaca ataupun bermajelis dengan cara duduk. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan untuk menunjukkan bahwasanya selain duduk juga boleh baca Quran, misalnya dalam keadaan berbaring ataupun tidur, maka diperbolehkan. Ya, ketika kita ingin baca Quran dalam keadaan berbaring tidur-tiduran, maka boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah pernah, ya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hijri wa ana ha'id, rawahu Muslim. Ya, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an sementara kepala beliau itu ya diletakkan di atas pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Wa ana haid, kata Aisyah radhiyallahu anha, sementara saya pada saat itu sedang haid. Dalam riwayat ini disebutkan yattaqi, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi ala hijri Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah beliau bersandar di atas pahanya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau sambil membaca Al-Qur'an. Ya, maka dengan dalil ini para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan saja seorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tidur. Tidak mengapa, tidak masalah. Ya, namun demikian. Tapi jelas yang paling utama bagi kita semua adalah dengan cara duduk. Kan begitu ya. Ini dalam rangka untuk menjaga adab dalam membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya ada membaca Al-Quran, yaitu memegangnya dengan tangan kanan, ataupun bisa dengan memegangnya dengan dua tangan, atau meletakkannya di tempat khusus di meja ataupun tempat Al-Quran. Ya, kenapa kita sebutkan memegangnya dengan tangan kanan? Karena sesungguhnya kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi tangan kanan ataupun bagian yang kanan. Seperti riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarujjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, rawahu Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi yang kanan. Ketika memakai sendal, beliau suka yang kanan. Ketika bersisir, yang kanan. Ketika bersuci, ya, beliau memulai yang sebelah kanan, menyiramnya, wudunya sebelah yang kanan. Kemudian apa kata Aisyah radhiyallahu anha, wa fi sya'nihi kullih, beliau menyukai yang kanan itu pada setiap kondisi, Maka jelas dari dalil ini kita dapati ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka utamakanlah memegang mushaf itu dengan tangan kanan, ya, ataupun dua tangan. Lalu bagaimana kalau misalnya ada yang bertanya, kalau memegang mushaf itu tangan kiri, boleh atau tidak membacanya mushaf pakai tangan kiri? Ya, boleh saja. Boleh saja, tapi jelas tidak utama, tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lebih menyukai yang kanan dalam perkara kebaikan. Kan begitu ya, tapi jangan dipakai kaidahnya ini untuk berjudi. Judi nanti mulai muter dari yang kanan. Ya, untuk perkara kebaikan. Nah, demikian. Jadi pada setiap fisyanihi kulli. Ya, fisyanihi kulli. Demikian juga didapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat dari Abdullah bin Amr. Dia mengatakan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi yadihi. Qala Ibnu Qudamah bi yaminihi. Ya, kata Abdullah bin Amr bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beliau menghitungnya itu dengan tangannya, tapi Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dengan tangannya yang kanan. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan dengan jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak masalah seorang bertasbih dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Begitu ya, tapi jelas yang utama menggunakan tangan kanan menghitungnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan menghitungnya pakai alat tek, subhanallah, tek, tek, tek. Kemudian langsung ada angkanya 1, 2, tek pas 3, 3. Kan gitu ya, ulangi lagi tek. Tidak perlu pakai jari. Ya, ini jelas yang lebih mendekati sunnah, mendekati tauladan atau tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau menggunakan kerikil, seperti yang pernah diingkari oleh para sahabat ketika ada orang-orang di masjid yang berzikir kepada Allah bertasbih dengan menggunakan trik kerikil-kerikil dengan 100 kerikil. Subhanallah, kata satu pemimpinnya, mursyidnya, yang lainnya subhanallah, digeser 1 kerikil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ini diingkari oleh para sahabat. Ini enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menggunakan tangannya. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah berzikir bertasbih dengan menggunakan tangannya? Karena sesungguhnya tangan-tangan tersebut fa innahunna mas'ulat, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya tangan-tangan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Tangan-tangan ini digunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka ya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi, yang paling utama Anda memegang ya mushaf itu dengan tangan kanan begitu ya, atau dengan kedua tangan, silakan, tidak mengapa, tapi dengan meletakkannya di satu tempat di meja ataupun yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam dari adab membaca Al-Qur'an adalah ta'awudz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan ataupun godaan syaitan. Ya, ikhwan wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mengapa kita dapati Allah Subhanahu wa taala dan nabinya mencontohkan bagi kita semua untuk memulai meminta perlindungan kepada Allah sebelum kita membaca Al-Qur'an? Karena sesungguhnya Al-Qur'an merupakan di antara sumber kebaikan ya bagi orang-orang Islam. Ketika kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an merupakan sumber hukum dan sumber kebaikan bagi kaum muslimin dan muslimat, berarti ini adalah perkara yang paling penting. Kalau sampai ini perkara yang paling penting ini sampai kalau diganggu oleh syaitan, maka sulit bagi ya kaum muslimin untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga sangat dianjurkan bagi kita semua untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Qur'an. Dan wallahu a'lam bishawab, walaupun para ulama berbeda pendapat ya untuk menentukan hukum membaca ta'awudz ini sebelum membaca Al-Qur'an, apakah dia wajib, apakah dia sunnah. Kalau di dalam sholat, maka dia wajib, itu yang paling rajih. Kalau di dalam sholat gitu ya, wajib dia membaca ta'awudz. Tapi di luar sholat ketika membaca Al-Qur'an, wallahu a'lam bishawab, maka saya juga lebih merajihkan ini wajibnya untuk berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati asal hukum perintah di dalam Islam, kita hukumi terlebih dahulu wajibnya, kecuali kita dapati ada dalil-dalil yang lain yang menurunkannya menjadi sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian seperti firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila kalian ataupun apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu berta'awudz, ya, isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, dari syaitan yang terkutuk. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ini kita hukumi sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ini merupakan perintah dan tidak kita dapati ada yang memalingkan dari wajibnya. Maka hukumnya masih berada pada wajibnya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun membaca bismillah, maka membaca bismillah ini hanya khusus pada awal surat Al-Qur'an saja. Ya, ini yang paling benar. Jadi tidak pada semua bacaan harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ta'awudz, maka setiap kita membaca ataupun memulai bacaan, baik itu di awal surat ataupun di pertengahan surat, kan gitu ya, maka wajib membaca ta'awudz. Misalnya Anda ingin membaca ya ayat kursi dan seterusnya, ini dari awal surat Al-Baqarah atau pertengahannya, nah, kan ini ya, jadi dipotong, tidak dari awal, tidak dari alif lam mim. Maka yang dianjurkan bagi kita semua, yang diperintahkan, yang disyariatkan bagi kita semua adalah dengan berta'awudz, ya, diwajibkan kita berta'awudz supaya kita dilindungi dari ya godaan ataupun gangguan syaitan dan mendapatkan barokah kebaikan dari bacaan tadi dari Al-Qur'an. Akan tapi ketika kita ya membaca dari pertengahan surat tadi, misalnya dari ayat kursi, maka tidak dianjurkan dan tidak diperintahkan bagi kita semua untuk membaca bismillah. Karena sebenarnya bismillah itu kita dapat di dalam Al-Qur'an, itu hanya diletakkan pada awal-awal surat saja. Ya, pada awal surat, dan ini adalah pendapat yang paling benar. Karena sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak kita dapati beliau membaca bismillah pada setiap bacaan, baik itu di pertengahan ataupun di pertengahan surat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi at-ta'awudz jelas dibaca di awal bacaan, baik itu dia di awal ataupun di pertengahan surat. Tapi kalau bismillah ini khusus di awal surat saja. Seperti di awal surat Al-Baqarah, ya, di awal surat Ali Imran, kecuali surat apa? Surat At-Taubah, ya. Karena memang di sana tidak diletakkan bacaan bismillah wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya di antara adab membaca Al-Qur'an, yang ketujuh, membaca dengan tartil ataupun perlahan dan sesuai tajwidnya. Kan gitu ya, jangan nanti indah gitu ya, lagunya indah. Ya, tapi tajwidnya belepotan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-4, "Warattilil Qur'ana tartila." Secara bahasa, tartil di sini adalah mahal, ya, tamahul. Maksudnya perlahan-lahan. Jadi jangan membaca Al-Qur'an itu dengan cara tergesa-gesa, yaitu dengan perlahan-lahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan membaca tartil, membaca Al-Qur'an dengan cara tartil, perlahan. Namun tetap disertai dengan ilmu tajwidnya. Sehingga bacaan tersebut tidak merubah makna. Ya, sehingga bacaan tersebut tidak merubah maknanya. Karena sesungguhnya terkadang berubahnya harokat pada bacaan tersebut atau berubahnya huruf ini bisa menyebabkan berubahnya makna. Ya, bisa menyebabkan berubahnya makna, walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi terkadang bisa seperti itu. Ya, seperti misalnya seorang merubah kholak dengan halak, kan beda. Begitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan huruf kha. Tapi mungkin dibaca iqra bismi rabbikal ladzi halaq dengan huruf ha. Ha kecil. Kan cuma titiknya saja dibuang. Begitu ya. Tapi maknanya sama atau beda? Beda. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Tapi iqra bismi rabbikal ladzi halaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang pencukur. Halak itu kan mencukur artinya. Halak. Ya. Maka disebut halqus sya'r. Ya, halqus sya'r. Mencukur rambut. Masa bacalah dengan nama Tuhanmu yang pencukur. Waduh, kalau benar Tuhannya dibilang pencukur, ya. Nah, demikian. Jadi terkadang seperti ini, walaupun tidak semua huruf itu dirubah kemudian merubah makna, ataupun ketika huruf itu berubah bisa berubah ya, ataupun bisa tidak ada maknanya, walaupun dia tidak merubah makna yang lain tapi dia tidak ada maknanya, maka ini tidak boleh seperti ini ya. Misalnya Al-Fatihah kan gitu ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amti, bukan an'amta tapi dirubah ada jadi an'amti. Jadi seakan-akan Allah itu perempuan kan begitu ya. Walaupun ya tidak bisa kita katakan Allah itu laki-laki dan perempuan, tapi merubahnya itu an'amta jadi an'amti. Ya ini tidak boleh. Jadi harus dia mengetahui tajwidnya juga, mengetahui harokat-harokatnya. Ya seperti seharusnya kan la a'budu ma ta'budun. Dibaca panjang la-nya atau pendek? Dibaca panjang la-nya atau pendek? Dibaca panjang karena dia bentuk penafian la a'budu ma ta'budun. Tapi kalau dibaca pendek la a'budu ma ta'budun. Nah, ini kebalikannya. Seharusnya la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalau dibaca pendek la a'budu ma ta'budun, sungguh aku akan sembah apa yang kamu sembah juga. Nah, kacau begitu. Ya, kacau seperti itu. Nah, jadi membacanya dengan tartil perlahan dan sesuai tajwid. Ya, tartil perlahan di sini ya disertai juga dengan, boleh disertai dengan ya dengan apa gitu ya, dengan lahan. Tapi jangan lahan yang berat gitu. Artinya jangan dia sampai bacaan yang lahannya itu berlebihan. Ya. Artinya dengan lahan itu ya kalau bahasa kita dengan lagulah kan gitu ya, ada nadanya. Boleh saja, tapi jangan sampai berlebihan. Sampai nyium gitu ya. Oh, suaranya yang liup. Karena yang seperti ini ya tidak dibenarkan. Sesungguhnya Al-Qur'an itu datang, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapati beliau mengatakan bahwasanya ya zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ya, hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Jadi kita diperintahkan untuk menghiasi bacaan Al-Qur'an itu dengan suara kita yang indah gitu ya, dengan mentartilkannya secara perlahan dan indah. Tapi jangan sampai kepada talhin. Atau yang maksud talhin ini melampaui batas dari liukan-liukan nada bacaannya. Makanya satu saat Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang dan mengatakan, "Bagaimana menurutmu bacaan yang lahannya? Lahannya yang berat kan gitu ya, terlalu berat, berlebihan lahannya." Ya, talhinnya. Maka Imam Ahmad bertanya kepadanya, ya, "Mas Muka, siapa namamu?" "Muhammad." Nama dia Muhammad. "Bagaimana seandainya kalau ada seorang memanggilmu dengan mengatakan Muhammad?" Dilahankan, ditalhinkan. "Kamu suka enggak?" "Waduh, jelas saya enggak suka. Ini kan masa begitu. Harus kan Muhammad pendek gitu ya. Tapi dipanggil Muhammad. Kalau kamu enggak suka, lalu bagaimana Allah suka ketika dia dipanggil dengan cara yang lahannya berlebihan seperti itu, talhinnya berlebihan?" Dan gitu ya. Jadi kalau manusia aja, makhluk tidak suka digitukan, lalu kenapa kita menganggap Allah suka digitukan? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala ya lebih tidak suka karena dia lebih mulia daripada makhluk-makhluknya. Nah, demikian. Jadi membacanya dengan cara tartil, perlahan, tapi tartil yang dimaksud sini tetap dengan memakai kaidah-kaidah tajwid juga. Nah, gitu ya. Karena terkadang ada seorang yang mungkin terobsesi untuk membaca Al-Qur'an seperti para qori kan gitu ya, para imam, tapi dia tidak memperhatikan tajwidnya. Indah memang kan gitu ya, indah, akan tapi kacau tajwidnya. Ya. Jadi bahaya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini di antara adab membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an itu dengan cara tartil, perlahan dan sesuai tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ulama mengatakan, terutama para fuqaha ahlu fikih, bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Ya, tapi saya lebih condong kepada wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Kenapa? Karena di sana didapati ya kesempurnaan dari makna bacaan tadi dibandingkan seorang membacanya tidak dengan tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya di antara adab membaca Al-Qur'an adalah yang ke-8, yaitu tadabbur, mentadabburi ataupun menghayati setiap ayat yang dibaca. Ya, jadi kita berusaha untuk mentadabburi ataupun menghayati setiap ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam 2 ayat yang menyebutkan tentang tadabbur ini. Yang pertama di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, tidakkah mereka, ya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak menghayatinya, tidak memperhatikannya? Kalaulah kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya, istifham, tapi untuk mengingkarinya. Apa daya tadabbarun Al-Qur'an? Jadi mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apa yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapati ataupun menghayati Al-Qur'an tersebut? Padahal kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari selain Allah, niscaya akan didapati pertentangan, perselisihan. Tapi tidak kita dapati dalam Al-Qur'an adanya perselisihan. Justru didapati satu dan yang lainnya saling menguatkan dan saling menjelaskan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak mentadabburi, tidak menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Ya, ataukah hati mereka itu terkunci? Am 'ala qulubin aqfaluha. Aqfal itu jamak dari qufl. Qufl itu gembok namanya. Begitu ya, gembok itu qufl, aqfal. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau apa yang menyebabkan mereka susah mentadabburi Al-Qur'an? Yaitu disebabkan karena hati mereka telah terkunci, itu maksudnya. Jadi orang-orang yang hatinya itu telah terkunci, ya, disebabkan perbuatan mereka juga, maka akibatnya mereka susah dan sulit mentadabburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an. Maka berusahalah untuk mensucikan hati, kan gitu ya. Untuk membersihkan dan menjaga hati sebaik-baiknya, sehingga ketika kita membaca ataupun mendengarkan Al-Qur'an, niscaya kita akan mampu mendapati, ya, ataupun mampu mentadabburi dan menghayati apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Di antara penghalangnya, ya, hatinya masih terkunci. Kan gitu ya, hatinya masih terkunci. Inna fi dzalika, menurut surat Qaf itu, inna fi dzalika la dzikran liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya, sesungguhnya demikian itu merupakan peringatan bagi siapa? Bagi orang yang terbuka hatinya. Kan gitu ya. Aw alqa sam'a, kemudian konsentrasi telinganya. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikannya. Jadi semuanya dipakai. Kan gitu ya. Terkadang seorang mendengarkan Al-Qur'an ataupun melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak sampai ke hati. Kenapa? Karena hatinya telah tertutup. Nah, ini susah, sulit. Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka susah dan sulit mentadabburi Al-Qur'an? Yaitu karena hatinya masih ada kuncinya. Jadi berusahalah untuk mentadabburi, menghayati setiap ayat yang dibaca. Itu usaha kita dalam rangka menghayati ataupun mendapati makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemudian adab yang berikutnya yaitu sujud tilawah. Jika kita mendapati dalam bacaan-bacaan kita ada perintah-perintah sujud yang di sana memang diperintahkan untuk sujud karena bacaan, maka hendaklah kita sujud. Walaupun hukum dari sujud tilawah ini adalah afdholiyah, ya, perkara yang diutamakan, bukan wajib. Ini bukan perkara yang wajib. Karena kita dapati terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati ayat-ayat sajadah, terkadang beliau sujud dan terkadang juga tidak, kecuali di dalam sholat, ya, kecuali dalam sholat, maka ini wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ketika dalam sholat kita, ya, mendapati ayat sajadah, maka wajib dia untuk sujud. Apalagi kalau mengikuti imam, kan gitu ya, imamnya membaca ayat sajadah, kemudian sujud, maka wajib juga kita untuk sujud, ikut sujud. Tapi kalau di luar sholat, maka ini perkara afdhaliyah. Silahkan seorang sujud tilawah ataupun tidak. Tapi jelas yang lebih utama adalah sujud tilawah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir dalam surah Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Mengapa mereka tidak mau beriman dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Ya, mereka tidak bersujud. Jadi seakan-akan ayat ini menunjukkan wajibnya untuk sujud tilawah ketika dibacakan Al-Qur'an. Nah, demikian di luar salat. Akan tetapi yang benar adalah ini tidaklah wajib. Ketika kita melewati bacaan-bacaan yang memerintahkan sujud, maka hanya sebatas dianjurkan, tidak sampai kepada kewajibannya. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dia berkata, qara'tu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud fiha. Aku pernah membaca surat An-Najm. Tahu surat An-Najm ya? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa dan seterusnya. Di sana memang ada perintah untuk sujud. Ya, apabila hadal hadis ta'jabun wa tadhahqun, ya. Wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ya, di sana ada perintah untuk sujud di akhir-akhir surat An-Najm. Nah, kata Zaid bin Thabit, aku pernah membaca surat An-Najm di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sujud. Ya, beliau tidak sujud tilawah padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najma bi Makkah wa sajada fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat An-Najm waktu di Mekah. Ya, afwan, tadi riwayat yang pertama beliau sujud ya. Ini salah terjemahannya. Bukan salah itu ya. Ya, qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najma bi Makkah fa sajada fiha. Itu terjemahannya salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat An-Najm di Mekah dan beliau sujud tilawah padanya. Enggak tidak sujud ya, dua-duanya enggak sujud ya. Fa sajada fiha waktu di Mekah, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah membaca surat An-Najm juga seperti yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Tapi ketika Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm, beliau enggak sujud. Namun kata Abdullah bin Mas'ud, ketika di Mekah beliau membaca surat An-Najm fa sajada fiha, maka beliau sujud tilawah. Nah, maka ketika kita mendapati dua hadis ini yang seakan-akan bertentangan, maka di sana para ulama, ya, ulama usul menyebutkan bahwasanya kedua-duanya riwayatnya sahih, maka pada amal itu sendiri dihukumi bukan pada wajibnya, akan tetapi turun menjadi afdhaliyah ataupun sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, yang teradab membaca Al-Quran, yaitu menghentikan bacaan jika kondisi mengantuk. Nah, gitu ya. Jadi kalau ngantuk jangan dipaksa baca terus. Kenapa? Karena bisa jadi nanti bacaannya itu justru menghina Allah atau menghina dirinya sendiri. Gitu ya. Justru bisa menghina Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menghina dirinya sendiri. Walaupun dalil yang akan kita bawakan berkaitan dengan sholat, sholat malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattajir." Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, itu untuk qiyamul lail, dan Al-Qur'an itu berat di lidahnya ataupun di lisannya untuk diucapkan karena ngantuknya gitu ya. Dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Ini ngawur kan gitu ya. Jadi yatini wa zaitun wa turisini wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi thumma radadnahu asfala safili illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi larinya kemana itu? Kalau larinya ke wal asr gitu ya. Inna alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi dia, alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Ya, kena ngantuknya. Itu masih mending dia pindah ke, bisa pindah ayatnya ke surat lain kan gitu ya. Gimana kalau dia menyebutkan kalimat yang lain gitu ya. Jadi salah harokat, salah bahasanya ataupun salah maknanya. Nah, demikian. Jadi kalau memang ini adabnya, kalau memang ngantuk ya berhenti gitu ya, hentikan bacaan tersebut. Kemudian dia tidur, ya, sampai dia merasa kuat lagi, kemudian merasa segar lagi, ya silahkan dia melanjutkan bacaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin secara ringkas saja yang bisa kita sebutkan di antara adab membaca Al-Qur'an, sehingga kita benar-benar nanti mendapatkan sakinah ketika mengumpulkan dari adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi. Kita usahakan sesuai dengan ya adab-adab tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah tersebut ya bagi kita semua ketika kita membaca kalamullah atau membaca Al-Qur'an. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya silakan. Iya. Yang lain, kan sama yang baru itu saya sendirian. Itu kita boleh menyaringkan bacaan. Apa itu menyaringkan? Bacaan. Itu aja. Ketika kita qiyamul lail ataupun sholat malam, bolehkah kita menyaringkan bacaan? Ya justru sholat-sholat yang dikerjakan pada malam hari adalah sholat yang dikeraskan bacaannya. Sholat-sholat yang dikerjakan malam hari. Demikian juga sholat-sholat yang dikerjakan pada waktu siang hari, dimulai dari sholat duhanya mungkin, gitu ya, sampai kepada sholat asarnya. Maka diutamakan untuk mensirkan, gitu ya, memelankan suara bacaannya. Nah demikian. Walaupun di sana kita dapati pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaannya ketika mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar. Rasulullah mengeraskannya, tapi tidak terus menerus, beberapa kali saja, kan gitu ya. Artinya ini perkara yang paling utama. Jadi nggak salah gitu ya, nggak ada dosa dan tidak menyebabkan hilangnya keabsahan sholat ketika kita mengerjakan zuhur ataupun asar dengan mengeraskan suara. Ini boleh saja ya, boleh saja. Cuma terkadang mungkin orang yang nggak paham aneh gitu ya, aneh gitu, mungkin diteriakin dari belakang subhanallah ya, subhanallah. Padahal boleh saja sebenarnya gitu ya, boleh saja sesekali misalnya seperti itu, tapi ya tidak mengapa. Yang utamanya adalah dengan disirkan pada sholat-sholat yang dikerjakan siang hari. Dan kalau malam hari ya silakan dia dikeraskan, boleh. Tapi jangan sampai keras sekali gitu ya, artinya mengganggu orang. Yang keras di sini maksudnya lebih daripada bacaan sir. Allahu a'lam. Dikatakan kalau kita membaca Al-Qur'an harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Lalu bagaimana hukumnya dengan perlombaan membaca Al-Qur'an? Iya, para ulama membolehkan kaum muslimin ya ikut serta di dalam musabaqah Al-Qur'an, musabaqatul Qur'an. Namun dengan niat, dengan tujuan bukan untuk mencari hadiah. Ya. Tapi tujuannya dalam rangka untuk menguatkan dan memompa semangat. Karena kalau ada persaingan, ini kan akan lebih terdorong semangatnya, kan begitu ya? Takut dikalahkan. Ini enggak apa-apa, dalam rangka untuk menguatkan agama. Karena kuatnya hafalan itu bisa menjadi kekuatan agama kita. Semakin kuat hafalan kita ya akan semakin bagus nanti kita dalam beramal, begitu ya. Jadi bukan dalam rangka tujuannya untuk mencari hadiah. Dan kalaupun di sana ada penyelenggaraan musabaqah ataupun perlombaan ya bacaan Al-Qur'an ataupun perlombaan hafalan Qur'an, maka jika memang di sana ada hadiahnya bukan diambil dari para peserta. Artinya para peserta itu harus bebas dari biaya sama sekali, supaya jangan masuk kepada hukum perjudian, maisir. ya, untung-untungan. Jadi ada semacam unsur judi. Jadi supaya bebas dari unsur judi, maka pesertanya jangan dimintai atau tidak dikenakan biaya sedikit pun. Tapi murni hadiah itu harus dari panitia yang menyelenggarakannya. Terserah mereka carinya di mana, kan gitu ya. Mau pakai duit sendiri ataupun nyari yang lainnya, mengumpulkan duit, biaya ataupun dana kaum muslimin, kemudian untuk hadiah bagi para pemenang itu silakan. Tapi kalau para pesertanya itu dimintai biaya juga, maka ini sama saja, apa bedanya seperti judi? Gitu ya. Jadi dijadikan sebagai taruhan, walaupun niatnya kan enggak taruhan, Ustaz. Iya, tapi ada sesuatu yang hilang, kan gitu ya. Ada sesuatu yang enggak jelas. Hartanya itu dikeluarkan kemudian hilang begitu saja. Begitu saja. Nah, demikian. Ya, tapi kalau dia gratis, maka mereka hanya bersandar kepada kemampuan untuk mengasah ataupun memperkuat hafalannya ataupun bacaan Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tadi dikatakan dalam Al-Quran, terutama pada surat At-Taubah, diharapkan membaca basmalah. Kenapa? Ya, Allah alam bisawab, saya enggak tahu kalau sampai para ulama mengharamkannya, saya enggak tahu ya. Tapi ini diantara syariat yang kita dapati. Maka dalam hal ini kita tawakuf, artinya berusaha untuk mengikuti apa adanya dari syariat ini. Ketika di sana memang tidak ada bacaan basmalah di awalnya, kita tidak membaca basmalah. Ya, kita tidak membaca basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana para ulama juga mengingatkan bahwasanya perintah untuk berta'awudz itu pada kondisi-kondisi tertentu, terutama ketika membaca Al-Qur'an, bukan dalam setiap kondisi kemudian ya Anda berta'awudz. Mau berpidato, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, tidak ada pengkhususan, karena yang dia khususkan adalah sebelum membaca Al-Qur'an, kan begitu ya. Ini diingat oleh para ulama. Ya, kita tidak melihat apa hukumnya, Ustaz. Ya, tidak. Akan tetapi tidak kita dapati ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin berbicara kepada manusia, ingin ngomong gitu ya. Tidak kita dapati Rasulullah ataupun para sahabat ta'awudz duluan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana kabarnya? Enggak ada begitu. Iya. Iya, ini ada pertanyaan, bagus ya. Ustaz, tadi dikatakan jika di dalam sholat ada ayat sajadah, kita harus sujud. Iya. Bagaimana jika kita membaca surat Al-Alaq? Ada ya, cerita sujudnya itu kan? Ada yang terakhir masalah itu ya. Nah, yang terakhir surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq dan seterusnya. Bagaimana jika kita membaca surat Al-Alaq? Karena perintah sujud ini di ayat terakhir. Jadi kalau misalnya kita sujud, saat berdiri kembali, apakah kita harus membaca surat yang lain atau bisa langsung rukuk setelah berdiri? Ya, ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama ketika kita melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah pada waktu sholat. Contohnya saja membaca surat Al-Alaq. Ya, membaca surat Al-Alaq. Apa yang terakhirnya itu? Ya, la tutihu wasjud waqtarib. Ya. Nah, kemudian setelah kita membaca itu, ya kita sujud tilawah biasa sekali aja, gitu ya, tidak seperti sujud sahwi sekali. Kemudian ketika kita berdiri kembali, apa yang kita lakukan? Apakah membaca surat lagi? Padahal ini adalah ayat yang terakhir dari surat Al-Alaq. Apakah langsung rukuk ataukah menyambung surat yang lain? Maka bisa dua-duanya. Bisa kedua-duanya. Bisa Anda memilih surat yang lain, baik itu surat setelah Al-Alaq ataupun surat yang lain. Ya, bisa Anda membaca misalnya telah berdiri Allahu Akbar berdiri, kemudian Anda membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau bisa yang lebih pendek, inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, rukuk. Boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Dan boleh langsung rukuk. Allahu Akbar. Tapi sedekap lagi. Begitu ya. Kemudian Allahu Akbar, rukuk. Ya, wa sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Ya, boleh kedua-duanya insyaallah. Wallahu a'lam. Ada seorang teman non-muslim berkata pada saya, saya akan masuk Islam tapi harus kamu ajarkan dahulu agama Islam. Kira-kira apa yang harus saya sampaikan pertama kali? Yang harus Anda sampaikan pertama sekali adalah talqin. Ya, yang pertama sekali Anda sampaikan kepadanya talqin. Apa itu? Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pertama sekali Anda ajarkan sama dia. Ayo ucapkan. Dan dia mengucapkannya. Jadi dia langsung masuk Islam dan bilang, katakan kepadanya, jika kamu mengucapkan dua kalimat ini, kamu sah sebagai Islam. Paling nanti tinggal ngurus suratnya saja, kan? Terusak agama, gitu ya. Ini yang pertama sekali diajarkan. Adapun maknanya silakan Anda ajarkan. Sebelum dia mengucapkan, Anda ajarkan makna dari kedua kalimat tadi. Adapun asyhadu alla ilaha illallah, artinya engkau harus meninggalkan seluruh tuhan-tuhan yang selama ini engkau sembah. Baik itu Tuhan yang kamu anggap itu batu kah, ataukah ya apa salibnya kah, solibnya, ataupun penyembahan terhadap Isa atau Trinitas, atau penyembahan apa. Nah, ketika kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kamu telah setuju yang kamu sembah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersemayam di atas ars, di atas langit, di atas seluruh makhluknya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika kamu mengucapkan syahadat yang kedua ini, engkau harus mengakui bahwasanya sekarang engkau telah masuk kepada agamanya dan umatnya Nabi Muhammad, dan wajib bagimu untuk meneladaninya dan mengikuti tata cara ibadahnya. Ya, silakan, ini pertama sekali Anda ajarkan. Setelah itu baru Anda ajarkan bagaimana ya cara sholat, begitu ya, cara ini, cara itu, silakan. Tapi kalau Anda cuma sebatas ceritakan tentang Islam, Islam itu begini, begini, begini, begini, nggak enak juga kok. Akhirnya nggak masuk Islam. Ya segera gitu ya. Jadi dalam kebaikan untuk masuk Islam, maka segerakan baginya untuk masuk Islam. Kalau lupa surahnya di tengah, kalau diganti bolehkah? Diganti apa? Diganti duit? Ya. Boleh, silakan ganti surat yang lain. Misalnya Anda baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Lupa sudah kan? Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lupa juga. Langsung Allahu akbar ruku. Ya. Berarti Anda sedang diganggu sama setan khinzib. Setan yang bernama khinzib. Ini jenis setan yang suka ganggu bacaan. Ya, setannya namanya khinzib. Ya. Bahkan orang-orang yang kalau dia menghafal cepat lupa gitu ya, mudah lupa, ini biasanya diganggu sama setan khinzib. Seperti kasusnya siapa? Salah seorang sahabat, Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Dia pernah berkata, syakautu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'a hifdzi lil Qur'an. Aku pernah mengadukan jeleknya hafalanku tentang Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jeleknya hafalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya, dzaka syaitan, itu syaitan. Yuqalu lahu khinzib. Dia biasa dipanggil khinzib, setan khinzib. Ada setan ifrit kan gitu ya. Ada khinzib. Ya, itu syaitan. Yukalu lahu khinzib. Udunu minni. Ya Utsman. Tapi bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Abil As. Sini mendekat. Ya, sini mendekat. Fawadu'a yadahu fisodri. Ya, maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dadaku. Wajadtu bardaha. Aku mendapati tangan Rasulullah itu dingin. Ya, di atas dadaku. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW memukul dadanya 3 kali sambil mengucapkan okrut, tapi pelan mukulnya, bukan kejebuk gitu ya, ya okrut ya syaitan, okrut min saudari Utsman, okrut sampai 3 kali, salah sama dia mengulanginya 3 kali, itu okrut. Lalu lain okrut ya Abdullah, ya keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Maka apa kata Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, dia mengatakan, ya setelah itu fama, ya. Redaksinya saya kurang ingat itu ya. Iya, kurang lebih dia mengatakan bahwasanya fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafidtu. Iya, itu dia ayatnya. Jadi setelah itu dia mengatakan ya fama sami'tu ba'da dzalika fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafidtu. Setelah kejadian itu tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan langsung hafal. Nah, itu dia hebatnya. Ya, jadi tidaklah dia mendengar satu kalimat, mungkin Anda tadi ngomong ini, dia langsung ingat. Tadi kamu ngomong begini, begini, begini. Padahal Anda sendiri yang ngomong mungkin lupa. Ya, jadi dia setiap dia mendengar Al-Qur'an langsung dia hafal. Nah, demikian. Jadi itu. Dan demikian juga ketika di dalam sholat, tatkala kita terganggu bacaannya, maka boleh dia itu setan khinzir. Boleh apa? Yatful ya, at-tafl. At-tafl itu maksudnya meludah, tapi bukan ludah yang busuk, bukan yang banyak cuih pun gitu ya. Tapi dengan sedikit angin dan basah sedikit ke kiri sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia meludah ke kirinya, kemudian ya dia akan pergi. Itu yang suka mengganggu bacaan seorang di dalam sholat. Ya, Allah a'lam. Iya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Iya. Kondisi apa saja menggunakan tangan kiri? Kondisi yang wajib pertama sekali, ya. Kondisi yang wajib menggunakan tangan kiri yang pertama yaitu istinja. Itu wajib dengan tangan kiri. Ya, istinja dengan tangan kiri. Mencucinya dengan tangan kiri. Tapi kalau Anda melakukan istijmar, atau istijmar ya, yaitu istinja dengan menggunakan 3 buah batu, tapi tidak hanya batu saja, boleh selain batu, yang penting bukan 3 potong roti, tidak berupa makanan, tidak boleh gitu ya. Artinya 3 potong batu, 3 buah batu, selain batu boleh, baik itu 3 gumpalan kertas, 3 tisu gitu ya, 3 kertas, 3 daun gitu ya, atau 3 potong kayu, tapi lihat juga kayunya jangan berduri. Nah, kalau Anda istijmar dengan menggunakan batu gitu ya, maka harus dipahami kenapa, karena Nabi SAW juga melarang agar jangan memegang kemaluan dengan tangan kiri sementara dia sedang buang air kecil. Ya, sedang buang air, sedang kecing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya beliau mengatakan la yamussu ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kiri sementara dia lagi buang air kecil. Nah, kalau kita melihat redaksi hadis ini, maka ini redaksi hadisnya hanyalah, ya kalau kita lihat ini hanya khitabnya ditujukan kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki yang bisa buang air kecil sambil megang kemaluan, itu kan laki-laki. Ya, kalau wanita itu mungkin sulit kan gitu ya, dan jarang seperti itu karena mereka mudah untuk buang air kecil tanpa harus memegang kemaluan. Tapi laki-laki supaya jangan kemana kemari kesana kemari, memang harus diluruskan. Ya, maka dia harus memegangnya dengan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ini wajib. Ya, ini haram dia memegang dengan tangan kiri. Waktu dia buang air kecil, dia harus memegang kemaluannya dengan tangan kiri. Demikian juga waktu istinja. Cuma di sana ada iskal. Ketika dia tidak menggunakan air, kalau menggunakan air kan mungkin gampang, diambil tangan kanan, kemudian tangan kiri yang menggosoknya, gitu. Tangan kanan hanya nyiram saja, begitu ya. Tapi ketika Anda menggunakan 3 kertas atau 3 batu, itu gimana caranya? Begitu ya. Mau tidak mau, tangan kanan megang batu atau kertas, begitu ya. Sementara tangan kiri memegang kemaluan. Nah, berarti Anda istinja dengan menggunakan tangan kanan kan begitu ya. Istinja dengan tangan kanan. Maka kata para ulama, dalam kondisi seperti itu seharusnya yang bergerak tangan kirinya, batunya diam. Jangan begini. Paham ya? Jadi yang bergerak itu tangan kirinya sambil memegang ya zakar atau kemaluannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kondisi-kondisi yang wajib bagi kita untuk memegangnya tangan kiri. Adapun selain itu ya mungkin ya ketika mencebokin anak kan gitu ya dengan tangan kiri, atau memegang mungkin ingin apa membersihkan najis, mengelapnya kan gitu ya, itu bisa menggunakan tangan kiri dan yang lainnya. Ya, hal-hal yang mungkin kita anggap itu adalah berkaitan dengan najasah, berkaitan dengan najis, maka tidak mengapa menggunakan tangan kirinya. Wallahu a'lam bishawab. Dikatakan tadi tidak boleh menggunakan tartil berlebihan, tapi di tempat ngaji saya metode menghafalnya dengan menyanyi. Tapi ini bukan hafalan Al-Quran, ini hanya menghafal tentang pelajaran bahasa Arab. Bagaimana ini? Ya, jadi menghafal matan biasanya. Ya, itu di pondok-pondok pesantren. Ya, saya juga dulu pernah mengalami menghafal matan itu supaya memudahkan, karena matan itu biasanya hampir sama seperti syair. Seperti syair, saya pernah menghafal matan hadis itu ya. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin Nabi ursila. Itu matan sebenarnya. Matan itu maksudnya nanti sebagai dalil untuk mempelajari hadis. Ya, kalau dalam rangka seperti ini maka tidak mengapa, kan gitu ya. Hanya sebatas untuk memudahkan hafalan selain dari Al-Qur'an dan hadis. Matan ada namanya matan. Gitu ya. Matan itu maksudnya rumus-rumus di dalam mempelajari ilmu-ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ataupun ilmu hadis, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, biasanya ada rumus-rumus tertentu. Nah, itu cara menghafalnya dengan menggunakan nazom namanya, gitu ya, seperti dilakukan. Ini boleh insyaallah. Ya, ini boleh. Ataupun ketika kita ingin mengajari bahasa Arab anak-anak, terkadang, tapi tidak semuanya gitu ya, terkadang untuk memudahkan hafalan mereka silakan ya digunakan ya apa metode seperti menyanyi kan gitu ya, seperti menyanyi, seperti misalnya wahid isnain salasa kan gitu ya, itu ngajarin anak-anak seperti itu. Tapi kalau ngajarin antum semua kan nggak bisa, nggak perlu nyanyi seperti itu anak-anak kan gitu ya. Allah alam bishawab. Ya, intinya ini boleh saja karena para ulama juga dahulunya mereka menghafal matan-matan tersebut dengan ya nazom. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya? Iya. Gimana? Yang masbuknya itu jadi imam. Oh gitu. Tapi dia dapat bersama imam, sholat bersama imam gitu ya. Enggak. Intinya ketika dia datang, kemudian ataupun ketika kita lagi sholat tiba-tiba yang nepuk gitu. Itu gimana gitu ya? Iya, sebenarnya ini permasalahan yang di sana para ulama berbeda pandangan gitu ya dalam masalah ini, karena dalil-dalilnya juga menyebutkan bahwasanya diperbolehkan melakukan hal seperti itu. Artinya kalau saya pribadi, wallahu a'lam bishawab, ya berkaitan dengan ini, itu kan sudah di luar dari perintah wajibnya berjamaah. Karena dimaksud wajib berjamaah sebenarnya adalah berjamaah dengan imam yang pertama, kan gitu ya, dengan imam yang pertama. Kalau nanti memang diperbolehkan ada banyak imam, ada lagi jemaah, maka orang-orang ketika mendengarkan azan dia akan mengatakan nanti saya jemaah yang keempat aja, iya kan? Ya, makanya ini tidak ada maslahat kalau begitu perintah untuk menjawab azan kan gitu ya, kalau memang ada jemaah tiga atau empat. Akan tetapi jika memang kita berusaha untuk menjawab azan tersebut, ya kemudian kita dapati ternyata sholat sudah selesai, ya memang ada para ulama yang memperbolehkan untuk mengikuti ataupun menjadi makmum dari jemaah yang ya masbuk tadi bersama imam, begitu ya, masbuk sama imam. Cuma di sini yang perlu saya sampaikan bahwasanya kalau memang jemaah yang pertama sudah selesai, kemudian ada orang-orang yang masbuk, kemudian ada lagi orang-orang yang terlambat, begitu ya. Nah, menjadikan orang yang tadi dia munfarid sholat sendiri, kemudian dia harus merubah. Karena kan kalau dipegang gini kan berarti dia harus merubah niatnya gitu ya, yang tadi dia berniat sendiri sholat kemudian jadi berjamaah. Maka ini dikembalikan kepada yang diminta. Ketika Anda setuju kan gitu ya, merubah niat Anda, maka ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak setuju ya nggak jadi kan gitu ya, tidak jadi. Artinya ya kita diam saja, tidak usah menunjukkan ataupun menampakkan kita sedang melakukan sholat ataupun menjadi seorang imam. Ya, tidak usah menampakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya ini adalah hal yang diperbolehkan saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya insyaallah. Ada lagi? Cukup ya insyaallah ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.